melanjutkan melanjutkan materi kita sebelum azan Isya. Ikhlasun niyah sudah disebutkan memiliki pengaruh yang sangat besar kepada keistiqomahan seorang muslim. Termasuk keikhlasan itu akan nampak ketika datangnya kepada dia al-haq, baik al-haq dalam urusan iman ataupun al-haq dalam urusan akidah, manhaj dan ibadah, akhlak, muamalah, bahwa dia dengan penuh kerelaan mengharapkan ridha Allah menerima al-haq tersebut tanpa dia memandang dari siapa al-haq tersebut datang. Dengan mudah dia untuk rujuk mengakui kekurangannya, kesalahannya, kekhilafannya, kebatilannya tanpa dia peduli kepada manusia apa yang akan dikatakan oleh manusia. Yang dia peduli hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwani fiddin, barakallahu li wa lakum. Seorang yang mukhlis, dia akan selalu ingat dan mengamalkan apa yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang al-kibir. Seorang yang mukhlis akan terselamatkan dari al-kibir, karena al-kibir itu adalah kesombongan, adalah salah satu sebab al-ghawayah, salah satu sebab kebinasaan, kehancuran, kesesatan. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan la yadkhulul janna man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibir, tidak akan masuk jannah seseorang yang di dalam kalbunya ada sebiji kecil, sebiji atom dari sifat sombong, satuan terkecil. Dzarrah itu adalah satuan terkecil, tidak akan masuk jannah. Qalu ya Rasulullah innar rajula yuhibbu an yakuna thawbuhu hasanan wa na'luhu hasana. Wahai Nabi, seseorang senang dia untuk pakaian yang dia kenakan, memiliki pakaian yang dia pakai itu adalah pakaian yang bagus. Juga demikian sepatu atau sendalnya juga sepatu dan sendal yang bagus. Apakah itu yang kau maksud dengan al-kibir yang dapat mencegah seorang hamba masuk ke dalam jannah? Qala al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Kibir itu, kesombongan itu yang dimaksud adalah menolak kebenaran dan meremehkan orang. sikap menolak kebenaran dan meremehkan orang bisa nampak kadang-kadang dalam bentuk raut wajah atau ucapan yang terucap dari lisannya. Misalkan sudah sampai al-haq kepadanya dari seseorang, lah kamu ini siapa? Kamu jangan sok menasihatin saya, kamu ini siapa? Ini terucap dengan lisan. Saya ini sudah belajar, guru-guru saya siapa? Ulama, masyayikh. Kamu tidak lain hanya sekedar lulusan pondok. Jangan begitu kamu. Ya subhanallah. Ini nampak dalam lisan atau melalui lisannya. Orang dengan cepat tahu bahwa ini sombong. Menolak kebenaran. Dari raut wajahnya nampak juga. Menolak kebenaran. Karena kibir itu tadi. Ada yang tidak demikian. Dia menolak kebenaran. Namun di saat pihak yang menyampaikan al-haq itu tadi di hadapan dia. Atau di saat dia di hadapan manusia. Dia menyatakan masya Allah. Jazakallah khair ya akhi. Atas nasihatnya. Barakallahu fiik. Nah, terima kasih atas ininya. Allah balas antum dengan kebaikan. Luar biasa. Tapi di dalam kalbunya dia tidak menerima itu. Terbukti dia masih melanjutkan kebatilan yang sudah dia ucapkan atau dia yakini selama ini. Atau dia kemas ketika di depan orang yang memberi nasihat. Jazakallah khair, masya Allah. Di balik itu, ya dalam masalah ini sebenarnya ada beda pandang. Ya kita jangan terlalu mempermasalahkanlah perbedaan pandang dalam hal ini. Padahal sebenarnya dia sedang dalam proses menolak al-haq. Barakallahu fikum. Atau dengan bentuk lain. Lebih samar lagi. Tapi saya berharap kepada teman saya, ada yang membicarakan saya, mentahdir saya dalam hal ini. Itu adalah ijtihad beliau. Dan saya berharap kepada teman-teman, jangan sampai ada yang membantah beliau. Beliau itu punya musuh-musuh dakwah yang banyak. Dari kalangan ahlul bid'ah dan hizbiyin. Ana berharap antum sibukkan dengan tolabul ilmi. Sibukkan antum dengan belajar. Jangan sampai antum biarkan, tidak apa-apa. Itu ijtihad beliau. Suatu waktu insya Allah akan Allah pertemukan. Padahal sebenarnya teguran dan tahdir beliau itu adalah terkait dengan kebatilan yang diucapkannya. Manhajnya yang menyimpang. Sehingga banyak orang, masya Allah, kalau Ustaz Fulan atau Syekh Fulan tawadu, ya, bukti bahwa dia itu suka menerima al-haq. Dia melarang murid-muridnya dan anak didiknya untuk membantah. Akhirnya orang tersamarkan. Kebatilan dan manhajnya yang menyimpang itu terkaburkan di hadapan umat. Dan banyak lagi bentuk-bentuk penolakan al-haq yang lainnya. Ikhwani fiddin rahimani rahimakumullah. Kadang-kadang penolakan itu dalam bentuk yang panjang. Panjang dan bertahap. Yang ujung-ujungnya adalah dia menolak al-haq. Maka dari itu, seorang yang mukhlis, seorang yang ikhlas di dalam berakidah, dalam beriman, dalam bermanhaj, benar-benar mengharapkan ridha Allah. Dia sangat takut untuk jatuh pada penyimpangan. Walaupun manusia menilainya lain. Dia tetap berpegang teguh dengan al-haq. Selama itulah yang memang Allah ridhai. Walaupun manusia berbeda dengannya. Dan dengan itu pula dia akan mudah menerima teguran, masukan. Al-ikhlas menentukan hal itu. Rasulullah menyatakan al-kibru batarul haq wa ghamtun nas, meremehkan manusia. Meremehkan manusia bukan juga selalu dalam bentuk ucapan. Tidak. Beragam bentuknya. Dan kesombongan itulah yang Rasulullah katakan dapat menghalangi seseorang untuk masuk al-jannah, walaupun besarnya hanya dalam satuan terkecil dalam alam semesta ini. Az-zarrah. Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah. Hal ini penting untuk saya sampaikan, pertama sebagai bahan evaluasi untuk diri saya, dan berharap Allah berikan manfaat untuk diri saya nasihat ini, dan untuk antum. Karena di zaman penuh fitan seperti ini, banyak orang menyimpang, jatuh bergelimpangan di jurang kebid'ahan, di jurang hizbiyah, di jurang ma'asi, kemaksiatan-kemaksiatan, karena tidak adanya keikhlasan. Karena itu akhirnya dia lebih mengedepankan manusia daripada Allah, lebih mengedepankan dunia daripada Allah, lebih mengedepankan gengsi dirinya, pamor dirinya, martabat dirinya dibandingkan ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Ada sebuah contoh dalam sebuah risalah yang ditulis oleh Syekhuna al-Allamah, waliduna, ayah kita semuanya dalam dakwah dan ilmu ini, Syekh Rabi bin Hadi. Judul risalah itu adalah, judul risalah beliau adalah Qabulul Haq atau Qabulun Nushi wal Inqiyadu lil Haq min al wajibatil azimah 'ala al muslimina jami'an. Bahwa menerima nasihat dan terikat berpegang teguh selalu tunduk kepada al-haq merupakan bagian dari kewajiban-kewajiban yang sangat besar terhadap seluruh kaum muslimin. Ini judul risalahnya. Isinya apa? Isinya adalah kalimat rujuk dan taubat. Beliau dari sebuah permasalahan yang sebenarnya itu keluar dari lisan beliau tanpa disengaja, namun seorang ayah pembina umat mengharapkan ridha Allah subhanahu wa ta'ala insyaallah. Dalam sebuah muhadarah, dalam sebuah ceramah beliau, beliau tanpa dirasa mengucapkan sebuah ucapan yang sangat berbahaya terkait dengan akidah ahli sunnah tentang asma dan sifat-sifat Allah. Beliau sedang menjelaskan, menasihatin umat dari bahaya perpecahan, dari bahaya hizbiyah. Kemudian beliau menyebutkan salah satu ayat dalam surat Al-Quran, tepatnya dalam surat Al-An'am ayat 159. Alladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a lasta minhum fi syai'in. Demikian ayat ini. Dan sesungguhnya orang-orang yang berpecah belah, yang memecah belah agama mereka dalam kelompok-kelompok, sungguh engkau wahai Muhammad berlepas diri dari mereka dan bukan tanggung jawabmu. Ulah mereka itu, bukan tanggung jawabmu. Di sini Syekh menjelaskan, "Idza tabarra'a minka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'ala lisani rabbina." Beliau sedang mentahdzir perpecahan dan hizbiyah. Jika Rasul telah berlepas diri dari Anda melalui lisan Rabb kita, maksudnya melalui ayat ini, melalui kalamullah yang disebutkan dalam ayat ini, bahwa Rasulullah tidak bertanggung jawab sama sekali atas perpecahan yang mereka perbuat dalam urusan agama ini. tanggung jawab mereka sendiri. Nabi sudah memberi peringatan. Demikian maksud ayat. Asy-Syaikh dalam muhadarah yang sedang berapi-api itu mengatakan, "Idza tabarra'a minka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala lisani rabbina." Yani melalui lisan Rabb kita. Maksudnya melalui kalam, yakni kalamullah. Subhanallah, sampai kepada beliau sebuah masukan. Syekh dalam muhadarah, antum terucap begini-begini. Langsung Syekh menulis, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulullah. Nah, dalam 3 lembar surat tersebut, beliau mengatakan, sungguh telah terucap dari lisan saya sebuah kata-kata yang khabithun batil. Kalimatun khabitha batila. Sebuah ucapan yang sangat jelek dan batil. Yang bertentangan dengan akidah ahli sunnah dalam penetapan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Maka saya beristighfar kepada Allah dan bertaubat. Beratus-ratus kali saya mengucapkan istighfar. Dan bahwasanya yang hak dalam permasalahan ini adalah subhanallah. Sebelum itu, Syekh dan saya meminta kepada semua yang memiliki rekaman suara ini untuk segera menghapus potongan ucapan saya yang batil ini. Jadi umat tahu bahwa itu adalah batil. Tidak kemudian ada yang mengatakan lisan itu adalah salah satu sifat Allah. Terbukti Syekh Rabi dalam salah satu ceramahnya, Syekh takut ada orang yang mengikuti jejak kesalahan ini. Diumumkan tanpa basa-basi, ditulis dalam bentuk surat dan tersimpan sampai hari ini surat tersebut. Dibaca oleh umat dan dengan mudah didapatkan. Nah, demikian beliau ingin mengamalkan firman Allah subhanahu wa ta'ala tentang orang-orang yang mengucapkan batil atau menyembunyikan al-haq. Kemudian Allah mengatakan illal ladzina tabu wa aslahu wa bayyanu. Kecuali orang-orang yang bertaubat antara dia dengan Allah, beristighfar, sedih, takut kepada Allah, wa aslahu, dan membenahi kesalahan tersebut. Membenahi apa yang rusak akibat ulahnya, akibat ucapannya, akibat sikapnya. Wabayyanu, dan menjelaskan kepada umat bahwa yang hak itu sebenarnya begini. Dilakukan oleh beliau. Ya subhanallah, teladan yang baik dari seorang mujahid, dari seorang alim rabbani. Tidak kemudian mentakwil-takwil, nah itu maksud saya ini di majelis tertentu, enggak. Dia tulis, beliau tulis. Dan dengan sangat meminta kepada semua yang punya rekaman suara itu untuk dihapus. Sebagai tanggung jawab khawatir didengar orang kesalahan tersebut. Kemudian diikuti, dianggap sebagai kebenaran. Nah, dan beliau mengucapkan taubatnya secara tertulis. Gamblang. Tidak ada kata-kata yang kesana kemari, ini itu. Nah. Walaupun beliau menyatakan bahwa saya ucapkan itu bukan dari keyakinan hati. Karena dalam sebuah muhadharah sedang berapi-api beliau. Ya, terucap ucapan tersebut. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Qabulul haq. Dari siapapun yang datang dengannya bagian daripada athar atau thamarat, buah keikhlasan. Sebaliknya, seorang yang tidak mukhlis, yang mengharapkan sesuatu selain Allah, mengharapkan entah itu materi ataupun sanjungan manusia yang sifatnya maknawi, bukan materi yang kasat mata yang dia inginkan, tetapi sesuatu yang sifatnya maknawi, tidak terdengar oleh telinga atau terlihat oleh mata dan dirasa oleh badan kita, enggak. Tapi cukup manusia sudah mengaguminya, menghormatinya, sebuah kepuasan duniawi tersendiri. ikhlasun niyah punya pengaruh yang sangat besar. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menolong saya dan antum semuanya untuk selalu mempertahankan ikhlasun niyah, dan untuk tidak putus asa di saat kita jatuh kepada niat-niat yang berlawanan dengan ikhlas, untuk tetap bangkit, bertaubat kepada Allah, tidak putus asa, tidak kemudian dia mengatakan saya enggak bisa ikhlas. Ya kita fadhal, bantu kita dalam masalah ini, dalam dakwah. Aduh saya takut ya, saya enggak bisa ikhlas. Ya ini kita punya pendidikan, ayo dibantu. Ah saya takut, saya ini riya, saya ini aduh jangan. Lah. Bukan demikian. La ifrat, tidak berlebihan dari sisi merasa dirinya selalu aman dari sikap-sikap dan niat-niat tidak ikhlas. Dan tidak pula tafrid, tidak kemudian dia merasa bahwa dirinya ini selalu kurang dan kurang, selalu khawatir kepada niat, dan akhirnya dia tidak berbuat. Seorang yang mukhlis, dia mudah untuk bertanazul, mudah untuk mengalah dalam perkara-perkara yang secara syariat memang dibenarkan untuk mengalah. Mengalah itu bukan identik dengan tidak mau berbuat, enggak. Mengalah itu tidak identik dengan malas bertaun dan tidak mau bertaun, bukan. Mengalah atau tanazul dalam perkara-perkara yang secara syar'i memang dibenarkan kita untuk tanazul. Masalah-masalah teknis, teknis pembangunan, teknis pendidikan, teknis dalam beberapa kegiatan dakwah, selama tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, sangat disukai untuk kita mudah mengalah dan tidak memaksakan ide kita, kemauan kita. Dalam banyak urusan. Dakwah misalkan. Daurah, muhadharah. Ada perkara-perkara teknis. Kita mau pakai mic luar atau cukup mic dalam. Speakernya speaker luar ataukah speaker dalam. Yang satu mengatakan speaker luar biar orang juga dengar. Yang satu mengatakan jangan karena ini dan itu. Karena ide dia menyarankan untuk pakai speaker luar tidak diterima oleh tim atau oleh panitia, ngambek dia. Mana si fulan? Saat muhadhar yang biasanya sibuk duduk di belakang jauh situ, duduk dengarkan. Besok ada acara lagi, sudah mulai menjauh, tidak lagi bertahun. Kenapa sebabnya? Peristiwa pertama, urusan speaker. Masalah teknis pendidikan. Yang satu punya ide untuk anak-anak ini yang kelas 3 dan kelas 4, nanti pada jam sekian akan begini. Jam istirahat atau jam makan siang sebaiknya sebelum zuhur. Yang satu mengatakan jangan ya akhi, jangan sebelum zuhur. Kesian logistik karena waktunya mepet dengan waktu sarapan, belanja dan yang lain. Asalnya ba'da zuhur. Enggak ya akhi soalnya. Akhirnya yang diterima adalah ide makannya anak-anak makan siangnya sebelum zuhur. Si fulan terpaksa idenya ditolak karena satu dan lain hal. Subhanallah. Besok dia mulai terlambat mengajar. Besok lusa, mana ya akhirnya? Anu tadi istri anak sakit. Memang betul. Sebelum-sebelumnya juga pernah sakit istrinya. Ya. Cuma yang sebelum-sebelumnya karena punya kemauan, masih semangat, bisa diatasi. Ya. Berangkat cepat beli obat. Ini minum ya cepat ya. Nanti saya mau ngajar, saya balik lagi. Ya. Barakallahu fikum. Tapi kali ini, tidak demikian. Sebenarnya sakit yang pertama lebih parah dari yang sekarang. Tapi hati sedang sakit. Sehingga dia tidak siap untuk melanjutkan ta'awun dengan teman-temannya dalam amalan yang besar. Amalan yang Rasulullah SAW mengatakan, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa'allama. Manusia termulia terbaik di antara kalian adalah yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Belajar Al-Quran, cara membacanya, menghafalnya, termasuk belajar Al-Quran, apanya? makna-maknanya, kandungannya, hukum-hukumnya. Termasuk kita belajar ilmu-ilmu alat ini semua demi mempelajari Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran. Barakallahu fikum. Ya subhanallah. Kembali kepada sesuatu yang tersembunyi dalam sanubari. Seorang yang mukhlis, dia mengatakan tidak abas. Ini masalah teknis. Makan siang anak-anak sebelum zuhur ataukah sesudah zuhur. Tidak mengurangi nilai ta'awun dia, kapasitas ta'awun dia dalam pendidikan tersebut. Tidak mengurangi, walaupun idenya ditolak. Kenapa? Karena dia mukhlis. Dia tahu teman-temannya juga menginginkan kebaikan. Dan ini amalan adalah amalan mulia. Dia tidak akan menjual amalannya. Dia tidak akan menjual ta'awunnya. Dia tidak menjual ukhuwahnya dengan kawan-kawannya. Hanya karena ide dia ditolak. Inginnya ide dia yang diterima. Ini juga dunia. Seorang punya keinginan dan ambisi ide dia yang selalu diterima. Itu bagian daripada perhiasan dunia. Yang banyak dikejar oleh manusia ini. Bagian dari hawa nafsu. Contoh seputar ini banyak sekali, ya ikhwan. Maka dari itu, waspada. Hati-hati. Nasihat ini juga berlaku bagi ummahat. Mungkin mereka mendengar. Berapa banyak dakwah ini tercerai-berai gara-gara ummahat. Ummahat itu punya pengaruh positif ataukah negatif terhadap dakwah ini. Maka dari itu, kita sebagai rijal benar-benar berposisi, berfungsi sebagai rijal. Yaitu yang Allah katakan, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Bahwa kaum rijal itu pemimpin, pembina, pembimbing terhadap kaum wanita. Jangan semua urusan dakwah ini disampaikan kepada mereka. Ya, urusan kita ketersinggungan di masjid, ketersinggungan panitia daurah, ketersinggungan para mudarrisin, sampai kepada nisa'una, sampai kepada wanita-wanita kita. Apa yang kita inginkan dari itu? Pulang dari mengajar atau pulang dari masjid tersinggung masalah kipas angin, yang satu mengatakan hidupkan, yang satu matikan. Sampai di rumah cerita, dia aku sholat sampai enggak tenang. Lu apa mas? Di masjid. Aku ini kedinginan, dihidupkan kipas angin. Siapa sih? Itulah Abu Fulan. Oh memang sama, istrinya juga gitu. Kata si istri. Ya subhanallah, urusan kipas angin sampai dalam rumah tangga. Berarti si suami ini dia bukan termasuk qawwam. Tidak termasuk qayyimul bait. Tidak termasuk dia, tidak menyayangi istrinya. Kenapa? Problem di luar masuk ke rumah. Mestinya Anda sebagai suami melindungi istri. Jangan problem di luar itu masuk kepada istri. Jangan. Berapa kejelekan Anda lakukan dengan itu? Satu urusan kipas angin, Anda menjatuhkan kehormatan teman. Kedua, menghibai dia. Jika benar bahwa itu sebuah kesalahan akibat ngawurnya, sembrononya teman yang tadi itu yang menghidupkan kipas angin. Barakallahu fikum. Ketiga, dia membawa syar ini tadi ke rumahnya, ke istri. Sehingga istri pun terpancing ikut berandil dalam syar, dalam kejelekan tersebut. Dia bukan sebagai pelindung bagi keluarga. Dia bukan pembina. Berlanjut dari kasus kipas angin tadi, ya, istri mencari teman-teman yang seia sekata. Biasanya nampak dalam pergaulan, oh Ummu Fulan dulu pernah tersinggung suaminya dengan suaminya yang hidupkan kipas angin tadi. Ya, mulai dia mencari komunitas, dibentuk komunitas itu tadi. Berlanjut, kalau yang tadi tidak suka kipas angin karena dia sedang flu, itu lebih senang misalkan kepada Ustaz Fulan dalam taklim-taklimnya. Ini yang saya ceritakan bukan cerita ya. Bukan sesuatu yang gak terjadi. Sudah terjadi. Nah, perempuan-perempuan tadi mulai menciptakan suasana, mendatangkan ustaz atau ustaz yang satu diorbitkan lagi untuk menyanyi ustaz yang sana. Padahal ustaz yang tadi, ustaz A itu enggak tahu apa-apa. Dia datang ingin mengajar, dia datang ingin bertahun di ma'had tersebut atau dalam program tersebut. Ternyata sudah mulai terkotak-kotak gara-gara kipas angin awalnya. Coba antum runut-runut kembalinya ke kipas angin. Sampai berpengaruh kepada taklim. Kembali pengaruhnya itu kepada suasana di sebuah ma'had. Ana melihat, wallahu ta'ala alam, orang seperti itu tidak mukhlis. Banyak kekacauan terjadi gara-gara seperti ini. Nah, maka ya ikhwan, jangan bosan-bosan mengevaluasi niat. Dan ingatkan ini juga kepada teman-teman kita yang lain, termasuk keluarga kita. Ayo, dakwah yang sangat besar ini, ya, benar-benar besar. Dakwah Ahlus Sunnah ini, kalau antum ingin tahu nilai besarnya dakwah Ahlus Sunnah di negeri kita ini, antum lihat dari kegelisahan musuh-musuh sunnah. Orang-orang liberal sangat gelisah terhadap keberadaan antum. Dakwah antum, pendidikan antum. Tasawuf, al-mutasawifah, orang-orang sufi, resah, khawatir terhadap keberadaan antum, wahai wahabiyun. Wahai sekalian wahabi. Nah, orang-orang khawarij dengan segala benderanya benar-benar resah dengan keberadaan antum. Mu'tazilah, Jahmiyah, banyak di zaman ini resah terhadap dakwah salafiyah. Ini menunjukkan bahwa dakwah ini besar. Zahirina 'alal haq, benar-benar nampak di atas al-haq, sehingga meresahkan ahlul batil. Maka jangan dianggap kecil. Siapa yang membesarkan dakwah ini? Allah, bukan kita. Dan jangan sampai ada di antara kita yang merasa bahwa dakwah ini akan terhenti kalau tidak ada kita. Jangan sampai ada yang merasa setinggi apapun perjuangan dia, ilmu dia, dakwahnya, jangan sampai ada yang merasa bahwa kalau tidak ada kita, dakwah ini akan berhenti. Jangan. Dakwah ini yang punya Allah. La tazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'alal haqq. Tidak akan pernah berhenti, senantiasa akan ada sekelompok orang dari umatku yang akan tampak tampil di atas al-haq, menyampaikan al-haq, membela al-haq. Kalau kita berhenti, Allah gantikan kaum selain kita yang lebih baik dari kita. Jadi sebenarnya yang butuh terhadap dakwah ini adalah kita. Kalau dahulu Syaikhuna al-Allamah Muqbil bin Hadi al-Wadi'i rahimahullah menggambarkan, bukan sekali di majlisnya, ya ikhwan, dakwah itu akan terus berjalan, tidak terhenti. Kita ini bergelantungan di dakwah ini. Sejauh mana tamassuk kita, keseriusan kita berpegang teguh dengan dakwah al-haq ini, kita akan dibawa oleh dakwah itu terus. Saat kita melemah dan lepas pegangan kita ini tadi, kita akan jatuh terpelanting dan dakwah terus bergerak. Jangan khawatir, dakwah tidak akan terhenti. Dakwah itu tauhid, dakwah itu sunnah, dakwah salafiyah tidak akan terhenti. Walaupun kita semuanya meninggalkannya. Walaupun semua kita menjadi hizbiyin, walaupun kita semua menjadi ahlul bid'ah, iyadzam billah, semoga Allah melindungi kita semua. Tidak akan terhenti dakwah ini. Maka dari itu yang butuh kepada dakwah adalah kita. Kalau kita tahu kita butuh kepada dakwah salafiyah ini yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, ikhlaskan niat kepada Allah. Ikhlaskan niat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian untuk poin yang kedua setelah masalah keikhlasan, insyaallah kita lanjutkan selepas sholat isya, kemudian setelah itu tanya jawab biidznillahi ta'ala. Tafadhalu.